kalian diberi kesempatan dan diberi fasilitas untuk bisa belajar online. Bersyukurlah pada Allah Ta'ala dan semangatlah dalam belajar. Barakallahu fikum. Kalau perlu kalian membaca kitab-kitab yang lainnya yang mendukung pelajaran pondok tadi, kalau ada pertanyaan dikirimkan kepada ustaz. Saya nanya ini, saya nanya itu. Sehingga tetap thalabul ilmu itu menjadi indah, menjadi sesuatu yang menyenangkan karena kita ada interaksi interaktif ya, kita ada tanya jawab dan seterusnya. Wallahu taala alam. Naam, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah Ustaz, di tempat Ana masuk zona kuning. Bolehkah Ana sholat jamaah di masjid kampung? Masjid tersebut hanya khusus untuk warga saja, jarak sof 1 meter, tetapi tidak pakai masker. Baik, bagus. Zona kuning. Iya. Oh, kalau kampung mungkin... Karena hanya kampung situ iya, saja kan, mudah-mudahan relatif aman. Di kampung itu nggak ada yang terpapar kan? Nah. Dan kamu pakai masker. Pertanyaan selanjutnya, Bismillah Pak Ustaz, apakah wabah COVID-19 sudah dikabarkan sebelumnya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Jazakallahu khairan. Kalau wafat COVID-19, saya yakin belum ya, belum ada. Tapi kalau wabah secara umum, sudah saya sampaikan tadi, Nabi pernah menyatakan bahwa ta'un yang kadang-kadang disebut sebagai wabah, ya penyakit. Kata Nabi, diturunkan oleh Allah sebagai azab bagi sebagian mereka. Tetapi Allah jadikan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sehingga kalau ada satu orang yang sabar di tempatnya, mengikuti karantina yang seharusnya, kemudian tertimpa dalam keadaan yakin tidak ada orang yang kena kecuali dengan takdir Allah, maka dia akan mendapatkan pahala syahid. Nah, Ustaz. Selanjutnya, mungkin ini, ya, Bismillah, bagaimana tanggapan Ustaz mengenai sebagian orang yang tidak percaya dengan COVID-19, bahwa katanya bahwa ini adalah hanyalah konspirasi saja. Barakallahu fikum. Ini sudah pernah. Sudah pernah jawab. Ya, ini barangkali. Ya, itu keanehan saja. Dia membodohi dirinya sendiri atau dia membantah matanya sendiri, membantah telinganya sendiri. Sekian banyak korban itu, apakah semuanya berpura-pura? Barakallahu fikum. Kalau saja dia mengerti tentang periwayatan hadis, maka dia akan mengerti apa itu mutawatir. Ini beritanya sudah mutawatir. Dan yang meninggal keluarganya semua sudah sama-sama tahu dan itu sangat banyak. Coba orang itu disuruh untuk masuk ke tempat karantina. Berani enggak dia? Oh, itu konspirasi, bohong. Saya mau datang tengah-tengah. Jangan pakai masker, jangan pakai APD, jangan pakai apapun. Masuk, kemudian salaman cipika-cipika dengan mereka, doakan mereka dengan baik. Silakan kalau kalian memang enggak percaya, berani apa enggak berani? Ini barakallahu fikum adalah sesuatu yang aneh, membohongi dirinya sendiri atau dia tidak percaya dengan apa yang dilihat oleh matanya sendiri, tidak mau percaya dengan apa yang didengar oleh telinganya sendiri padahal sudah mutawatir. Ini banyak sekali pertanyaan, tapi mungkin sudah terwakili oleh yang pertama tadi, yang masalah salat berjamaah Ustaz ya. Berarti kita mungkin apa, tidak seperti tema ya apa? Ya, kita langsung balik aja. Ini sama. Bismillah, mau bertanya, apakah boleh anak umur 6 tahun menjadi imam? Makmumnya dewasa, bahkan orang tua, karena dari sisi hafalan lebih banyak anak 5 atau 6 tahun tersebut. Wallahu alam. Masalahnya ada riwayat bahwa beberapa, bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha menjadikan budaknya masih kecil untuk jadi imam. Masalahnya saya tidak tahu umur berapa itu. Sehingga beberapa ulama hanya menyebutnya dengan mumayyiz. Mumayyiz itu bisa mengerti, bisa memahami begitu, bisa membedakan mana benar mana salah. Tidak mengapa untuk menjadi imam kalau memang tidak ada yang lebih tua dan lebih mampu dari anak tersebut. Wallahu a'lam. Bismillah, afwan Ustaz, izin bertanya, semoga Allah menjaga Ustaz. Amin wa iyyakum. Salat sunnah qobliyah zuhur 2 rakaat dan 4 rakaat ba'diyah zuhur, ada dalilnya enggak Ustaz? Jazakallahu khairan atas jawabannya. Nah, ma'ruf dalilnya. Yang 2 rakaat juga ada, yang 4 rakaat juga ada. Hanya saja yang 4 rakaat ada beberapa riwayat yang berbeda. Yang satu menyebutkan 4 rakaat dengan 2 salam. Ya. Artinya 2 rakaat salam, 2 rakaat lagi salam. Ada menyebutkannya dengan 1 salam. Wallahu ta'ala alam, di situ yang saya tidak tahu mana yang lebih sahih. Tetapi kalau adanya dalilnya na'am. Barakallahu fikum. Bismillah dari Samarinda. Bagaimana hukum sholat di rumah jika di masjid dekat rumah sudah menerapkan protokol kesehatan dengan baik? Sudah kita sampaikan tadi, kalau sudah diterapkan protokol dengan baik, kemudian kekhawatiran juga sudah sangat berkurang tentunya, maka kembali hukumnya seperti hukum awal. La salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidaklah salat bagi seorang tetangga masjid kecuali di masjid. Barakallahu fikum. Selanjutnya mau tanya, bagaimana hukum orang yang tidak mau menagih hutang pada penghutang yang sudah lama tidak bayar, mungkin lupa, padahal ia sangat membutuhkannya. Jazakallahu khairan. Si penghutang enggan atau malu atau segan, biasanya seperti itu saat kalau mau nagih hutang. Kalau dia membutuhkan, kenapa enggak menagih? Iya, jadi tergantung kepada orang tersebut. Kalau dia memang mau mengikhlaskannya, ya ikhlaskan saja. Kalau ternyata dia butuh, ya tagih saja. Barakallahu fiik. Karena itu hak kamu. Bukan satu kejelekan menagih itu. Menagih itu suatu yang wajar bagi seseorang, dan itu adalah haknya dia untuk menagih. Hanya saja mungkin kalau engkau melihat dia tidak mampu, kasihlah muhlah. Muhlah itu artinya kasih tunda, kasih waktu. Ya sudah, kalau gak mampu gak apa-apa. Tetapi kalau engkau mau bersedekah, wa antasaddaqu khairul lakum, itu lebih baik buat kamu. Nah, bismillah, Fan Ustaz, Ana mau tanya, apakah disunahkan pada musibah ini untuk kunut nazilah pada setiap sholat Jumat? Syukron, jazakumullah khairan. Setahu Ana tidak ada. Ulama yang menganjurkan demikian, kunut nazilah. Mengapa? Karena disebutkan dalam dalil tadi, rahmat bagi orang-orang yang beriman. Allah jadikan sebagai rahmat untuk orang yang beriman. Barakallahu fikum. Satu lagi pertanyaan, Ustaz. Bismillah, Fan Ustaz, mengganggu, semoga Allah memberikan kesehatan pada antum dan keluarga. Amin ya. Mau tanya Ustaz, kalau mainan anak perempuan berupa boneka serupa ya, beruang yang lagi duduk berwarna hijau dan yang satunya lagi berwarna ungu, hukumnya apakah diperbolehkan dalam Islam? Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Hijau ataupun ungu itu enggak berkait dengan pembahasan. Atau kuning atau merah. Barakallahu fikum, masalahnya boneka. Sebagian ulama membolehkan karena itu adalah dihinakan, tidak dipajang begitu. Jadi kalau dipajang jangan. Dipajang di kamari kaca begitu. Tapi kalau dihinakan, dimainin begitu, itu tidak mengapa. Karena Aisyah radhiyallahu ta'ala pernah ya, punya boneka kuda yang bersayap. Nabi tidak melarangnya, tapi menanyakan, apa itu kuda? Kok ada sayapnya? Kan kudanya Nabi Sulaiman begitu. Nabi tersenyum. Ini satu. Tetapi ada para ulama yang menyatakan bahwa apa yang dimainkan Aisyah itu bentuknya kayak kuda, tapi tidak persis seperti kuda. Itu yang kemudian mereka menganggap sebaiknya boneka-boneka tadi bukan boneka yang persis, ada wajahnya, ada begitu. Tetapi bentuknya aja seperti kuda, seperti boneka, sehingga sebagian ikhwah Ahlu Sunnah yang wara' dan berhati-hati, mereka membuang mata boneka tadi, ya, sehingga bentuknya kayak beruang, tapi gak ada muka, gak ada mata, gak ada apa gitu. Itu kehati-hatian saja, dan itu bagus, wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah telah selesai sudah acara kita di kesempatan malam hari ini. Barakallahu fikum, mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan di kesempatan malam hari ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. bisa memberikan kita kekuatan, keistiqomahan, kesabaran di atas musibah-musibah yang Allah berikan pada kita di kesempatan di saat-saat seperti ini. Barakallahu. Jazakumullah khairan katsiran pada Ustaz Muhammad bin Makasewet, hafizullah ta'ala, yang telah memberikan tausiah dan juga memberikan jawaban pada pendengar semua yang bertanya. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Walhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.